Indonesia. Siksa diriku, oh, bertahun ku nantikan jawaban dirimu, bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah, kau sangka aku akan pasrah. Dirimu tak pedulikan aku, walau cinta hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu. Untuk siapa? Untukmu. Untukmu. Untukmu. Untukmu. Untukmu. Oh, kau mimpi-mimpiku, cinta gilaku hanya padamu. Oh, hanya kau belahan jiwa, cinta membara. Sekali lagi, mana untuk siapa?